curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Tajamnya pedang, gue urungan apa-apa nih dibandingkan dengan tajamnya lambe. Tadi kira-kira dewek duwe lambe gue ya. Tinggo bacing bener, mau kena kadang-kadang gelem ngiris. Ngiris nang ati, ngiris nang mana. Nah, gue berbicara masalah lambe, Kang. Nyong duwe cerita. Ceritane tak mulai Kang terminal bebe ya. Jajal, tiliki terminalnya kayak ngapa isine. Manis, Bu. Are maring Yes Radio ge nyong ge. Aku tangkon tas ini ge. Oh, Yes Radio. Kawasan industri. Iya. Pemanis. Iya. Kang aku tangkon tas warna hijau. Numpak gagen. Aku tan hijau ge ya. Betul gone ge ya. Tak jamin aja khawatir, Bu. Tapi ngomong-ngomong kuwi, biyen ge enggak apa-apa kuwi. Seri kan makane ora melek apa priwe ge tulan bocah anake nyong ge, Kang. Anak Erika. Elek teman kok. Jangan elek banget yakin. Aku ya surip-urip ke ketemu karo bocah, ketemu karo bayi, dalam bandit aku paling elek weh ya. Gue anaknya Rika yuk. Tapi ya gak apa-apa ya lah, mong dunia ini Rika anak gue dok bok. Ayo mga. Lomani, lomani, lomani, lomani, lomani, lomani, lomani, lomani, lomani. Duh temenan Kang, bibune munggah maring aku tan kota. Tapi kayak mandan mangkel, diomong sih anaknya paling elek sedunia gue mbok gue. Lah gue kenambu lagi kumat apa gue kena teh jigi-jigi bisa ngomong kayak gue kebocan. Jajal, teli gimana yuk nanjar angkutan kota, biung ngarep ngomong apa gue. Bangetan banget yakin, bangetan banget yakin. Ngomong pati-pati angkutan kotanya ditupak, kok malah anaknya dinyek. Dapat-dapat sih ngomong ganteng apa kriwe? Urai kaya-rai coro kaya-kaya kok, banyak anak nyong. Orang ditetakkan sama berplot nas. Nyong sewu bu, nang apa? Iya, anak nyong dinyak, nang kek, kena teket. Anak kurang ajar, ngomong-ngomong anak nyong ganteng kaya gitu, ramane bakaya Arjuna. Ibu nya kaya Sri Kandi, kok malah anaknya diomong enak. Apa raja nangkel nang banget nang hati sih? Apa nih, bojoku balik ke Malaysia, waduh lah masa tembilinya kaya bong. Singaso bu, singaso. Duduk permasalahannya nanti kita jorong kota panas aja gue panas maning reyang gue lah kan orang makal keriwe jajal pak lah nyong si tamani kan numpak angkutan kota kie. Nah barang nyong gelem kok malah gara anaknya nyong dinyek jari malah kan ditinggal bae nang terminal si numpak kan biungnya bae jari anaknya kan ditinggal nang tempat sampah apa nang sorok telepon umum buh lah ngapa gue jik-jik bisa kan ditinggal ceh kok gara anaknya nyong udah diomong paling enak kok sedunya kok orang pantas jari kan numpak angkutan kota kie. Kayak gue bu iya jan bangetan banget apa rejal wis lah. Enggak kayak gue ya pancen dasar kayak kena tejan. Orang ada utak apa-apa priwe ya. Nyong jan jadi melu mangkel gitu jadi ini. Kurung kabar kayak gue. Orang patut temen ngomong-ngomong aneh lah jan. Ayo rip nang dunia dewekan baik kayak bong. Oh my bad bu cara nong oh my baik kayak bong kayak lah. Jan-jannya nyong jakepin ngomai jan eh. Lah terus? Nyong ngomadon kayak bong lanang. Lah suara saya mikir kayak gue bulan. Nah kira-kira jaringan pancen kesuh. Oh my baik kayak bong kayak. Tampungi baik kena lambennya kayak lah. Terus-terus now malah gak mangkel penumpangnya sih. Jadi tak omai baik emang ya? Omai baik bu, tampungi lah. Pelayan masyarakat kok kaya kaya. Kapan kan nyulih nampungi? Esok bedak, siki. Ya bis, tampungi baik emang ya? Orang urusan yang wadon kebong lanang. Urah be, urah kok. Ya betul gue betul, tampungi baik anak bu. Lepasnya kira-kira mandan angel, ngene tak ceklik ketek ya kenang ngene. Ketek? Lepas yang dimana Rika ketek bu. Degilmu, kenak wong, kok ketek-ketek kok, kaya tunggal-tunggal anak kenete, kaya kurang ajar kaya. Ujarku meda orang terima, kenete ngomong anak kenyong enek, malah Rika ngomong anak kenyong kentek, jen. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.